dzalika idza qallat raghbatuhu fihi zahada fi dzalika. Kalau keinginannya tidak terlalu banyak terhadap sesuatu, maka itu disebut dengan zahada. Wa zuhdu matlubun wa mustahsanun. Dan zuhud ini adalah satu sifat sikap yang baik dan sesuatu yang diharapkan untuk ada pada seseorang, kama ya'ti fil hadis, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis. Wazuhdu laisa ma'nahu tarkul halal wal mubahat. Dan perlu diingat, kata Syekh, bahwasannya zuhud bukan berarti seseorang meninggalkan yang halal atau dia meninggalkan yang mubah, sebagaimana sebagian orang yang salah dalam mengaplikasikan makna dari zuhud. Ketika sesuatu itu dibolehkan, bahkan dari sisi hukum itu halal, namun dia tinggalkan dengan alasan karena dia ingin meraih sesuatu yang lebih baik, yakni amalan-amalan yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggalkan dengan alasan ini adalah sikap zuhud. Maka Syekh mengingatkan bahwa laisa makna zuhud, makna zuhdi tarkul halal wal mubahat. Makna zuhud itu bukanlah berarti seseorang meninggalkan yang halal, bukan juga meninggalkan yang mubah. Wa innamaz zuhdu tarku ma la yanfa'uka fi akhiratika. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk akhirat. Ketika kita temukan satu masalah dalam hidup ini tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk akhirat dari sisi kebaikannya, maka kita tinggalkan. Apabila ada sesuatu yang diragukan, kamu tidak tahu hukumnya apakah ini halal atau haram, maka sikap wara' ketika menghadapi masalah seperti ini adalah kamu tinggalkan perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan datang penjelasannya pada hadis selanjutnya setelah hadis yang ini. Nah, qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, kata beliau rahimahullah, wa 'an an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan dalam hadis ini ya, disebutkan wa ahwan Nu'manu bi isbi'aihi ila udhunai. Ahwan Nu'man bi isbi'aihi, beliau mengangkat telinganya, mengangkat telunjuknya dan menunjukkan kepada telinganya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fil haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salahal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Muttafaqun alayhi. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, ingin ana sampaikan sebuah pesan yang didengar dari Al-Ustaz Al-Fadhil Ustadzuna Ustaz Abi Hamzah rahimahullahu taala, bahwa guru beliau Syekh Muqbil rahimahullahu taala begitu perhatian terhadap murid-muridnya yang duduk di hadapannya, sampai ketika beliau hendak memulai sebuah pelajaran, kata ustadzna, itu sering kali beliau menanyai dulu sebelumnya. Yang ditanyakan bukan pelajaran saja, tapi ya fulan, ainal qurrasah, ainal kitab, ditanya mana buku tulisnya, mana kitabnya. Nah, dan kita jangan terlalu menggambarkan bahwasanya kondisi yang dialami beliau di situ ya kondisi pondok pesantren, tidak seperti itu. Tetapi ini menggambarkan bahwa thullabul ilm ketika mereka duduk di sebuah majelis, maka biasakan memegang perlengkapan yang memang diperlukan ketika di majelis. Apalagi yang duduk di hadapan antum ini hanya sekedar membacakan, seperti ana hanya punya modal bahasa Arab, kemudian ana terjemahkan dan ana terangkan seperti ini, tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang memang salah ataupun keliru, sehingga itu menjadi sebuah bahan koreksi ketika didengar dari asatidz yang lain, ternyata ini menyalahi kaidah atau itu menyalahi pemahaman yang benar, maka ini masya Allah sesuatu yang besar ketika itu disampaikan kepada anak untuk membetulkan apa yang seharusnya dipahami. Atau selain itu, maka anak sarankan setiap kajian rutin seperti ini jangan disamakan dengan kajian-kajian asatidzah yang dijadwalkan dalam waktu-waktu yang tentatif, ya seperti Ustaz Muhammad kita undang dalam beberapa bulan sekali, Ustaz Abu Hamzah atau Ustaz yang lainnya, itu cenderung kajian-kajiannya lepas. Nah, artinya kita bermodalkan qurrasah, buku tulis saja mungkin insya Allah cukup. Meskipun alangkah lebih baiknya, karena biasanya mereka pun mengambil dari bagian judul-judul kitab. Namun memang sulit kalau misalkan mau diikuti secara kitabnya. Tetapi kalau misalkan seperti kajiannya Ustaz Abu Yasir, yang itu tiap minggu kita rutin mengikutinya, ya, Sahih Muslim. Kemudian kajian yang ana sendiri tidak lari dari kitab agar kita bisa membahas hadis per hadis dari kitab tersebut. Maka ini disarankan ada kitab yang kita pegang. Ya, ada kitab yang kita pegang. Hikmahnya itu misalkan antum punya cetakan dari mana? Cetakan dari mana? Cetakan dari mana? Itu pasti ada yang berbeda. Nanti biasanya ada cetakan yang mu'tamad, yang lebih dapat dipercaya. Jadi jangan dibiasakan kalau misalkan ta'alim itu hanya bermodalkan qurrasah saja, apalagi mengandalkan gadget zaman-zaman sekarang. Nah, kita ikuti salaf. Bagaimana salaf mereka barokah ilmunya. Nah, meskipun hanya satu kitab yang kita bahas, siapa tahu nanti pada kesempatan-kesempatan yang lainnya dibahas bab yang lain, dibahas kitab yang lain dari kitab tersebut. Ya. Kemudian kalau misalkan disusul alasannya, Ustaz, ana kurang bisa baca bahasa Arab. Nah, ini ya, jangan mengandalkan juga ketidak mampuan untuk mengikuti tulisan-tulisan Arab yang dibacakan. Berarti harus ada upaya untuk belajar bahasa Arab supaya terbiasa dalam membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Dan dengan seperti ini adalah salah satu wasilah untuk belajar nantinya bagaimana kita bisa membaca huruf-huruf atau kalimat-kalimat Arabiyah. Adapun kalimat-kalimat Arabiyah yang kita dapatkan dari buku-buku hadis ini tidak beda dengan Al-Quran. InsyaAllah mudah. InsyaAllah mudah. Jadi barakallahu fikum. Nah, di tempat-tempat yang kita dapatkan majlis-majlis masyayikh di negaranya, itu para thullabul ilmi begitu semangat mereka ta'lim dengan membawa kitab yang dibahas oleh gurunya di majlis tersebut. Nah, alhamdulillah anak tidak jualan. Kalau anak jualan susah nanti ngomongnya, ya, wah ini mah yang laku ya durenan kitabnya. Enggak seperti itu. Ya, yang jelas ini penting sekali yang seperti ini. Ya, jangan dibayangkan bahwa itu mah keur santri wungkul. Ini untuk thullabul ilmi, berlaku untuk seluruh thullabul ilmi. Dia belajar itu harus seperti itu, harus punya kitabnya. Ya, harus punya kitabnya. Kalau misalkan nanti kesusahan untuk mengikuti syarahnya, ini baru. Ini adalah perkara yang nomor dua. Nomor satunya adalah kita ikuti matan-matan yang dibacakan oleh pengajar ya, di majelis tersebut, sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik. Ya, dan kita buktikan ternyata dari beberapa cetakan, seperti misalnya kita juga belajar di ma'had di sana, ketika ana bacakan dari kitab yang ada yang katanya sudah ditahqiq kemudian diteliti, ketika anak-anak bacakan ada yang beda. Ketika ana bacakan dia ngahuleng. Kenapa ngahuleng? Enggak ada dia di sini. Seperti itu. Jadi mungkin yang ini, mungkin yang, kalau dengan syekh, masya Allah, syekh yang lebih tahu mana yang lebih mu'tamad dari tulisan-tulisan atau cetakan-cetakan yang dipakai. Ya, paling tidak kita mungkin akan diantarkan dengan cetakan-cetakan yang mu'tamad, sehingga kita tahu mana hadis yang sedang dibahas tersebut. Atau kadang-kadang ditemukan ya, karena biasanya para ulama menyusun ini itu dari hafalannya, dari hafalannya, seperti Al-Imam Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat dan kita lihat riwayat yang ditunjukkan oleh beliau misalnya dalam Sahih Muslim itu tidak sama persis dengan yang ada di Sahih Muslimnya. Ini berarti memang banyak mereka menulis itu dengan hafalan-hafalannya. Ya. Ada beda-beda sedikit ketika dilihat dalam Sahih Muslimnya, oh ternyata dalam tulisan yang beliau tulis di Bulughul Maram itu, misalnya ada satu kalimat yang ditulisnya dalam bentuk fi'il seperti apa, kalau dalam Sahih Muslimnya tidak seperti itu. Sementara beliau isyaratkan dalam Sahih Muslim nomor sekian bab ini, nah ternyata pas dilihat tidak sama dengan, oh berarti ini banyaknya beliau dari hafalannya. Nah, bagaimana kita temukan dalam hadis-hadis yang masih dekat di bab yang berkaitan dengan wudu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jika kita dalam kajian-kajian rutin seperti ini, usahakan, ya, usahakan dipegang kitabnya. Minimal kalau misalkan memang sudah ada yang menyusun kitabul jami secara khusus, maka pegang kitab tersebut, ya. Pegang kitab tersebut sehingga kita bisa melihat hadis yang dibacanya. Baik. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan hadis yang pertama dari bab Az-Zuhd wal Wara'. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa bi isbi'aihi ila udhunayhi. Ahwa tadi disebutkan begitu gambarannya. Ini menunjukkan, kata Syekh, hadza li ta'kid. Ini adalah untuk menguatkan. Hadza li ta'kid annahu sami'a hadza minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hadis yang beliau riwayatkan ini, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, benar-benar beliau mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Artinya beliau tidak dari yang lain. Orang Sunda bilang teminjam celi. Dia tidak meminjam kuping orang, tapi beliau mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarwihi an ghairihi. Beliau tidak meriwayatkan hadis ini dari selain dari orang lain. Hadza haditsun 'azimun min al-ahadits al-arba'ah allati taduru 'alayha qawa'idul Islam. Syekh menyebutkan sebuah faedah bahwasanya hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar yang pertama dari bab Az-Zuhd wal Wara' ini adalah hadis yang luar biasa. Ini termasuk 4 hadis di mana menjadi poros kaidah-kaidah Islam. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama dalam syairnya yang mengatakan, umdatud din indana kalimatun arba. Pokoknya agama menurut kami, yang menjadi pusat kaidah-kaidah Islam yang dipahami oleh para ulama menurut kami, kalimatun arba' min khairi kalam min kalami khairil bariyah. Yani ada 4 kalimat yang diambil dari ucapan manusia terbaik, yani dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam syair itu, ittaqi syubhat wazhad wada ma la ya'nika wa'malan biniyatin. Ini yang disebut atau yang dimaksud dengan kalimatun arba. Ittaqi syubhat wazhad wada ma la ya'nika wa'malan biniyatin. Arba'atu ahadith yang dimaksud dalam syair itu, kata Syekh hafizahullah taala, adalah 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah ittaqish syubhat, wa huwa alhadith alladhi ma'ana, yakni hadis yang bersama kita sekarang yang akan kita bahas. Hadza sayati fi qawlihi wazhad. Yang kedua adalah wazhad, kalimat wazhad ini akan datang penjelasannya pada hadis yang berbunyi, izhad fima indan nas yuhibbukan nas warghab fima indallah yuhibbukallah. Zuhudlah engkau pada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, pada apa yang ada di sisi manusia, maka engkau akan disukai oleh mereka. Dan harapkanlah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai engkau. Hadza az-zuhd. Ini yang kedua berkaitan dengan az-zuhd. Ittaqi syubhat wazhad. Wada' ma la ya'nik. Kalimat yang keempat atau hadis yang keempat adalah da' ma laisa ya'nik. Sebagaimana dalam hadis yang hasan juga yang akan datang penjelasannya dalam hadis berikut, yakni kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan kalimat yang keempat disebutkan dalam syair tersebut, i'malan biniyatin. I'malan biniyatin, beramalah dengan niat. Ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yani innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. هذه الأحاديث الأربعة تدور عليها قواعد الإسلام. Empat hadis ini adalah hadis-hadis yang menjadi poros di mana kaidah-kaidah Islam itu berputar di atasnya atau bertumpu di atas empat hadis tersebut. Maka hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang memiliki kelebihan luar biasa. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram pun jelas. Al haram buyina fi kitabillahi azza wa jal. Hal-hal yang diharamkan itu sudah dijelaskan di dalam kitabullah. Wa huwa ma nassallahu ala annahu haramun. Yani yang haram ini adalah sesuatu yang memang Allah sebutkan dengan secara teksnya dalam ayat tersebut dengan kalimat haram. Allah jelaskan ya, dalam ayat-ayat tersebut bahwasannya hal itu adalah haram. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah misalnya, Syekh menyebutkan sebuah contoh atau beberapa contoh berikutnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi. Hurrimat, kalimat hurrimat ini berasal dari kata harrama. Hurrimat alaikumul maytatu, yani harramallahu alaikum almaytah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan. Jelas kalimat hurrimat adalah haram. Bangkai darah daging babi atau sesuatu ketika yang disembelih itu tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang diharamkan. Hadza nassallahu ala tahrimi ma dzukir. Ini adalah contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala secara tekstual menyebutkan haramnya perkara-perkara yang disebutkan. Juga dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Ketika kalian selama melaksanakan haji atau umrah, maka diharamkan untuk berburu. Berburu binatang-binatang yang hidup di darat. Hadza nassallahu ala tahrimi shayd. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara nas pengharaman berburu selama seseorang itu muhriman. Ya, selama seorang itu muhriman, yakni sedang ihram melakukan haji ataupun umrah. Fala syakka annahu haram wa la yasyku ahadun annahu haram. Sehingga tidak diragukan lagi hukumnya adalah haram dan seseorang pun tidak akan ada yang meragukan bahwa apa yang telah Allah jelaskan keharamannya itu adalah haram. Ini perkara yang diharamkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang jelas ya, yaitu harrama au manaha anhu subhanahu. Atau yang haram juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Li'anna an-nahya yaqtadi at-tahrim. Karena larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu bermakna haram, bermakna pengharaman juga. Sehingga para ahli usul mereka menyebutkan ketika menemukan kalimat-kalimat yang berbentuk an-nahyu, beliau menyebutkan atau mereka menyebutkan rahimahumullah, al-aslu fi an-nahyi lit-tahrim. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ar-riba. Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulur riba. Ini yang dimaksud dengan kalimat nahyun. La ta'kul. La ta'kulu. Ada la yang disebut dengan la nahiyah. Sehingga fi'il yang terletak setelah la nahiyah disebut dengan fi'lun nahyi. Fi'il yang bermakna larangan. La ta'kulu. Asalnya kalimat itu adalah ta'kuluna. Karena dipengaruhi oleh adanya la nahiyah, maka harus dibuang huruf nunnya. Tidak boleh tetap ada, karena itu syaratnya. Ketika ada la nahiyah, maka dia berfungsi untuk menjazmkan. Jazmnya fi'il-fi'il yang berakhiran nun dalam fi'il mudhari, itu dibuang huruf nunnya. Jadi la ta'kulu. Jangan kalian memakan riba. Nah, maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk larangan seperti ini, ini juga mengisyaratkan haram. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga riba hukumnya haram. Ya, riba hukumnya haram. Juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Ini jelas larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Zaru, tinggalkan. Kalau tinggalkan jangan didekati. Apalagi kalau diambil. Zaru, ini juga mengisyaratkan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan, ini bermakna haram. Dan dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Syekh menyebutkan contoh yang lainnya, innamal khamru wal maisir wal ansab. Sesungguhnya khamar, maisir, ya, arak, judi, wal ansab, dan batu yang dianggap sebagai barang yang keramat atau yang biasa dijadikan untuk disembah, ya, sebagai taqarruban kepada batu tersebut, wal azlam atau al azlam, yakni sesuatu yang dipakai untuk mengundi nasib ketika dia di zaman jahiliyah, ketika seseorang hendak melaksanakan sesuatu dia mendapatkan keraguan, dia menggunakan azlam, qadah yang berisi semacam kayu seperti ini. Kemudian ketika dikocok, pergi jangan lakukan atau tidak, atau ada yang kosong. Maka ini mereka gunakan untuk menentukan nasib mereka, apakah teruskan atau tidak. Maka yang seperti ini, ridsun min amali syaitan. Ya, kalau kita dulu apa, ngintung kancing. A, B, C, D. D, A, B, C, D. Itu sama, al-azlam. Termasuk. Ya, na'udzubillah. Jika kita pernah melakukan seperti itu, taubatan. Bisa lupa taubatnya. Ya, baik. Ridsu min amali syaitan. Ini adalah najis. Pertama disandarkan kepada amal syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu, fajtanibu. Fajtanibu, jauhilah. Hal yang disebutkan tadi, wa hadza naha Allahu anhu. Dan ini adalah bentuk Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, juga contoh yang lainnya disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala di sini dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Kalimat لَا تَقْرَبُ sama dengan لَا تَأْكُلُ, asalnya تَقْرَبُونَ دَخَلَ عَلَيْهِ لَامٌ أو لام النهي نعم فيها tersebut dijazmkan la taqrabu, janganlah kalian mendekati. Allah Subhanahu wa taala kata Syekh di sini tidak menyebutkan la tazinu, jangan kalian dekati zina, dan tidak mengatakan jangan kalian berzina, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabu, jangan kamu dekat-dekat zina. Maksudnya adalah tajannabul wasaila allati tufdi ila zina, jauhi oleh kalian wasilah, hal-hal yang akan mengantarkan kalian kepada perzinahan. Kanadhr, seperti memandang-mandang, melihat-lihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, ya, melihat yang diharamkan. Wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Di negara kita, kita sulit untuk menghindari hal-hal semacam ini, ya. Makanya hati-hati, karena aktivitas kita terus-menerus tidak bisa dibendung untuk keluar rumah, atau ketika keluar kita tidak biasa selamat dari fitnah-fitnah yang seperti ini, ya. Maka hati-hati dari yang seperti ini. An-nadhr, karena melihat sesuatu yang diharamkan, ini adalah sesuatu min wasaid, dari perkara-perkara yang akan mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Wal khulwah, juga khulwat. Khulwat yakni seseorang, ya, dengan yang bukan muhrim, apa, dengan yang bukan mahram, berduaan atau bertigaan. Ya, perempuannya yang bukan mahram 4 orang, kita sendiri. Nah, atau bahkan kita berdua, ini adalah khulwah. Wassafar biduni mahram. Wassafar biduni mahramin. Nah, jangan menyebutkan muhrim, ya, tapi mahram. Atau safar tanpa mahram. Jarak misalnya yang sudah disepakati itu adalah jarak safar, kemudian seorang perempuan safar tanpa mahram, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan karena akan mengantarkan kepada perzinahan. Meskipun dia yakin tidak akan berzina, nah misalnya ketika itu yakin, ya, tapi siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah menguji dia dengan sesuatu yang dia tidak bisa menahannya, ya, selama perjalanannya. Maka kita tidak boleh membiarkan saudara kita, adik kita, keluarga kita yang perempuan safar tanpa mahram. Wasufur, ada safar, ada sufur. Apa bedanya sufur dengan safar? Safar jelas yang tadi. Kalau sufur, sufur itu menampakkan wajah, membuka tutup wajah di depan umum, di depan yang bukan mahramnya. Kenapa yang demikian? Karena perempuan itu wajib untuk menutup seluruh auratnya termasuk wajahnya, ya. Ketika dia membuka wajahnya, tutup wajahnya, itu disebut sufur. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala di negara yang katanya subhanallah terjaga dengan tauhid, beliau masih memperingatkan umatnya dengan bahwasanya sufur minal wasail allati tufdi ila zina. Ini adalah perbuatan yang masuk kepada wasilah atau perantara yang akan mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Karena seseorang pertama kali akan tertarik ketika melihat wajah yang cantik. Nah, ketika kita hendak menikah dengan seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensyariatkan untuk An-nazar, untuk melihat. Apa biasa yang dilihat? Mesti dia melihat wajahnya. Mesti seorang perempuan yang mau kita nikahi, dia akan berhadapan dengan kita dalam keadaan dia tidak memakai cadar. Dan biasanya kita melihat sesuatu yang akan menarik kita untuk menikahinya. Dalam sejarahnya, sebuah riwayat menceritakan bahwasannya ada sahabat bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau sudah ingin menikah atau dia akan menikahi seseorang dari Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah melihat orangnya?" "Belum ya Rasulullah." "Fanzur ilaiha, tingali heula." Ya, di situ bogoh atau ada sesuatu yang tidak cocok untuk kamu. Ketika datang kepada bapaknya, marah bapaknya. "Apaan ini?" Ya, karena tidak biasa. Dulu, ya meskipun waktu itu belum menyebar syariat secara merata sebagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mereka sudah biasa punya anak dipingit. Ya, ketika ada datang tiba-tiba melihat anaknya, ya, marah bapaknya. Ini menandakan dia belum tahu tentang syariat tersebut. Tapi anaknya dia sudah tahu. Di kamarnya dia kemudian bertanya, "Apakah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayah?" Ditanya, "Apakah ini perintah Rasulullah SAW?" "Ya, biarkan." Ya, akhirnya perempuan tersebut memperlihatkan dirinya kepada sahabat tadi untuk dilihat wajahnya. Dan ini tidak biasa. Nah, maka as-sufur ketika ini sudah merebak, menyebar, ya perhatikanlah seperti apa kejadian fitnah yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia di belahan dunia, bukan hanya di satu pulau, satu negara saja. Ketika orang-orang sudah terbiasa dengan sufur, ketika orang-orang tidak tahu lagi apa sih membuka wajah itu, ketika orang sudah menganggap itu adalah sebagai hal yang biasa, ketika orang sudah merasakan kalau menutup wajahnya tidak biasa, ya, tidak biasa dengan keumuman masyarakat. Nasallahu al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin bahwasanya itu adalah syariat yang akan membuat mereka selamat dan mereka terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sufur minal wasail allati tufdi ila zina. Membuka wajah atau yang diistilahkan dengan suhur itu adalah merupakan sesuatu yang akan mengantarkan kepada zina. Nah, nahallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah melarang perkara-perkara demikian. Fa kaifa bizina nafsihi, maka bagaimana halnya dengan zina itu sendiri? Tentu ini adalah perkara yang sangat-sangat diharamkan. Hadza la ahada yaqul innahu halalun abadan. Demikianlah, tidak akan ada mungkin atau tidak ada tidak mungkin ada seorang yang berani mengatakan ya bahwasanya ini adalah halal. Perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Syekh sebagai wasail atau perantara yang akan mengantarkan kepada zina adalah sesuatu yang dihalalkan. Fal haramul bayyin huwa ma nasallahu ala tahrimihi bilafdh at-tahrim aw ma nahallahu anhu nahyan sarihan hadha haram. Berarti al-haramul bayyin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, innal halala bayyinun, yang haram, yang jelas keharamannya itu adalah yang dengan jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala secara tekstual menyebutkan dengan kalimat haram, atau Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut dengan larangan yang jelas. Ini adalah haram. Wal halalu bayyinun. Kemudian Syekh hafizahullah taala beliau melanjutkan. Wal halalu bayyinun, dan halal bayyin. Atau wal halala bayyinun. Dan yang halal pun jelas, wa huwa ma nasallahu ala hillihi. Yani yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tekstual bahwasannya hal itu adalah halal. Mithluhu Contohnya adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh yang disebutkan oleh beliau dalam surat Al-Ma'idah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Ada kalimat uhilla lakum, yakni ahallallahu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk kalian. Nah, ketika kalian melakukan ihram di apa, masih di lautan, ya, ketika hendak melakukan haji, maka mengambil atau berburu binatang-binatang yang ada di lautan itu adalah halal. Wa ta'amuhu mata'an lakum, dan memakan bangkai yang ditemukan di situ, apakah untuk mereka yang sedang mukim ataukah mereka yang sedang melakukan safar, maka itu adalah halal. Hada halal, nasallahu ala hilhi. Demikian contoh yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara teks Allah sebutkan dengan kalimat hal, ahalla. Aw ma sakatallahu anhu. Kemudian yang halal juga adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan haramnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan haramnya. Walam yarid fihi nahyun. Juga pada hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan larangan. Bahwa halal. Maka yang seperti ini adalah halal. La nuharrimu syai'an la yuharrimuhu Allahu aw yanha anhu Allahu jalla wa ala. Ma sakata Allahu anhu fahuwa afuun. Fala nuharrimuhu, hadha huwa al-halalul bayyin. Jadi kesimpulannya kata Syekh, kita tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Atau kita tidak mengharamkan sesuatu yang Allah tidak melarangnya. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala diam dari hal tersebut, artinya tidak menyebutkan keharaman, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan kita tidak mengharamkan. Maka inilah yang disebut dengan al-halal al-bayyin. Kemudian selanjutnya dalam kalimat hadis tersebut, An-Nu'man ibn Bashir menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan wa bainahuma mustabihat. Wa bainahuma ay bainal halal wal haram. Antara halal dan haram. Umurun mustabihat. Mustabihat yakni muskilah. Yani la yudra hal hiya min qismil halal atau min qismil haram. Umur mustabihat, perkara-perkara yang mustabihat, yang syubhat adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ini masuk bagian yang dihalalkan ataukah ini adalah masuk bagian yang diharamkan, yang dihalalkan atau yang diharamkan. Nadhran li ikhtilafil adillati fiha wa qad ikhtalafa fiha al-ulama nadhran li ikhtilafil adillati fiha, karena banyak para ulama berselisih tentang hal tersebut dan juga dengan melihat banyaknya dalil yang berbeda-beda tentang masalah tersebut. Hadhihi tusamma mustabihah. Sehingga ketika tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka hal yang seperti ini dinamai dengan umur mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuhunna, tidak ada yang mengetahui hunna umurun mustabihat. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia, wa humul awam. Kebanyakan manusia yang diistilahkan dengan al-awam. Mereka tidak bisa menentukan hukum apakah ini halal ataukah haram. Al-awam la ya'rifuna hukmaha. Al-awam, mereka tidak akan tahu persis bagaimana hukumnya. Wa ammal ulama, adapun para ulama, fahum yajtahidun. Mereka adalah orang-orang yang bisa berijtihad dengan ilmunya. Wa ya'rifuna hukmaha, dan mereka mengetahui hukumnya. Bima a'tahumullahu minal qawa'idil ilmiyah. Disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka kaidah-kaidah ilmunya. Amma aktsarun nas wa humul awam. Adapun kebanyakan manusia, yakni mereka adalah orang-orang awam, walladzina lam yablughu martabatal ulama, dan orang yang belum sampai kepada tingkatan ulama, seorang alim yang memang ilmunya dipercaya, fahaula, maka yang seperti itu, la ya'rifuna al-mushtabihat hal hiya min al-halal aw min al-haram. Mereka tidak akan tahu tentang umur mushtabihat tadi, apakah termasuk halal ataukah haram. Kalau kenyataannya demikian, mal mauqifu minha? Bagaimana sikap kita dari hal itu ketika kita menemukan sesuatu yang memang diragukan hukumnya, boleh tidak, karena kita tidak tahu halalkah atau haram. Al mauqifu minha tarkuha. Syekh menyebutkan bahwa sikap yang jelas, ya sejelas hadis yang dibacakan, bahwa sikap yang harus diambil adalah terkuha, yakni meninggalkan umurun mustabihat hatta yatabayyana amruha, sampai jelas perkaranya. Dan ini kata Syekh adalah termasuk salah satu contoh dari sikap wara', karena wara' adalah terkul mustabihat. Juga termasuk kepada wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang diragukan hukumnya. Wahada yashmalu kull al-masail al-mukhtalaf fiha ikhtilafan qawiyan bainal ulama. Dan perkara yang seperti ini mencakup seluruh masalah-masalah yang memang ada perselisihan kuat di antara para ulama. Ketika mereka berselisih dengan perselisihan yang kuat, maka ini juga termasuk kepada perkara yang dihukumi dengan mustabihat. Fa mauqiful 'ami, maka orang yang 'ami, yang awam, orang yang tidak tahu ilmunya, bagaimana dia bersikap? Annahu yatawaqqaf, dia harus diam. Ya, hatta yas'ala ahadan min ahli al-'ilmi, sampai dia tanya kepada salah seorang ahli al-'ilmi. Amma annahu ya'khudhu biha wa huwa la yadri, hadza sayati annahu khatarun 'adzim. Adapun kalau dia berani-berani mengambil sikap, langkah, kemudian memutuskan sendiri padahal dia tidak tahu bagaimana cara mengambil keputusannya, ini nanti akan datang dalam hadis ini penjelasannya, bahwa yang seperti ini adalah sikap yang menimbulkan khatar 'adzim, bahaya yang sangat luar biasa. Misalnya kata Syekh, idza istabahat imra'atun 'alai, apabila ada seorang gadis yang diragukan, hal hiya halalun laka au ghairu halal, apakah perempuan ini halal untukmu atau tidak untuk dinikahi, fiha syubhatu radha', misalnya ada keraguan bahwasanya perempuan ini adalah termasuk perempuan yang sesusuan, maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, sikap yang baik untuk dilakukan adalah yatrukuha wa la yatazawwajuha. Dia harus meninggalkan perempuan itu secantik apapun, bagaimanapun dia mengharapkan kita, bagaimanapun kita mencintainya, wa la yatazawwajuha, dan jangan sekali-kali maju untuk menikahinya. Min babil wara' wal ikhtiyar wal ihtiyar. Ya. Demi untuk bersikap wara' dan bersikap hati-hati. Pernah datang kepada Rasulullah SAW, seseorang kemudian bertanya atau menyebutkan ungkapannya, kata dia kepada Nabi SAW, inni tazawwadtu fulana. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menikahi seorang perempuan. Waja'atni amatun sauda, kemudian ada seorang budak hitam, ya, maksudnya dari kalangan perempuan, dia datang kepadaku. Faqalat, kemudian mengatakan, inni ardu'tuka wa iyyaha. Sesungguhnya aku pernah menyusuimu dan dia, yakni yang sudah dia nikahi tadi. Idzan takunu uqtan laka, jadi perempuan itu adalah saudaramu. Minar radha'ah, sesusuan. Fa'aradu anhu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendengar penjelasan orang tadi, Nabi pun berpaling. diudag dai. Kemudian dia mengatakan ja'ahu wa sa'alahu maratan tsaniyah. Dia datang kepada Nabi yang kedua kalinya dan bertanya lagi. Ya, mengungkapkan seperti tadi lagi bahwasanya dia sudah menikahi seorang perempuan, tiba-tiba ada yang datang dan memberitahukan bahwasannya istri saya ini adalah saudara sesusuan. Fa'aradu anhu. Nabi pun kemudian berpaling lagi. Datang lagi dan bertanya lagi ketiga kalinya. Maka Nabi pun mengatakan, da'ha, ya sudah tinggalkan. Da'ha, yakni utrukha. Kemudian dia pun mau menjelaskan sesuatu yang menurut dia bahwa apa yang dikatakan oleh perempuan tadi masih diragukan. Artinya kebenarannya tidak diyakini 100%. Kata dia kepada Nabi SAW, inna tazu'um anha arda'atna. Dia mengira bahwasannya dia telah menyusui kami. Maka Nabi SAW, kaifa waqad qila? Ya tinggalkan, sudah jelas, sudah dikatakan kamu sudah disusui. Kaifa waqad qila? Yani, yang diinginkan, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ar-rajul yuridu an yuftiyahu rasul bil jawaz. Orang ini inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan fatwa boleh dia meneruskan pernikahannya atau boleh meneruskan rumah tangganya. Tapi tepatnya seperti itu. Li'anna hadhihi al-mar'ah imra'atun wahidah wa khabaruha mashkukun fi. Karena memang perempuan ini adalah perempuan yang sebatang kara. Kemudian khabar yang dia terima dari amatun sauda ini adalah khabar yang tidak begitu diyakini. Maka Nabi SAW berpaling. Namun ketika terus dia merengek kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW amarahu bitarkiha. Ya. Setelah itu dia malah mengatakan, usyakkik fi khabaril mar'ah. Aku meragukan khabarnya ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa waqad qila. Kaifa waqad qila. Ini adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrukha, tinggalkan. Hadhihi imra'atun mushtabihah. Ini berarti perempuan itu adalah perempuan yang syubhat, tidak jelas kehalalannya. Nah, tidak jelas kehalalannya. Fa idza wajadta syubhata radha'in fi imra'atin law thabatat tuhrimuha 'alayha. 'Alayhi. Kalau misalkan kau mendapatkan syubhat yang seperti ini, sesusuan pada seorang perempuan, kalau memang ada, maka ini adalah haram. Fa innal wara'a wal ihtiyata an tatrukaha. Maka dalam hal ini sikap wara' dan hati-hati adalah engkau meninggalkan perempuan tersebut dan engkau menikahi perempuan selain itu. Contoh lainnya kata Syekh hafizahullahu ta'ala, lama wajada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tamratan saqitah 'ala al-ard. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemukan sebuah kurma yang terjatuh di atas tanah, akhadaha. Beliau mengambilnya. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, laula anni akhsha anna hadhihi min as-sadaqah la akaltuha. Laula anni akhsha, seandainya aku tidak ada kekhawatiran bahwa kurma ini adalah kurma sedekah, la akaltuha, aku akan memakan kurma ini. Berarti apa? Ini menggambarkan hadhihi tamrah mustabiha, bahwa kurma itu saat itu kedudukannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kurma yang syubhat, tidak jelas halal haramnya. Nah, rubbama takunu min as-sadaqah, mungkin saja kurma itu adalah kurma sadaqah. Wa sadaqatu haramun 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara sadaqah tidak dibolehkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtamilu annaha min ghairi sadaqah, dan mungkin juga kurma itu bukan kurma sadaqah. Falamma kanat mustabihat فلما كانت مشتبهة دائرة بين الحلال والحرام تركها الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, ya begitu jelas bagaimana perkataan Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW. Ketika ada perkara syubhat yang memang di situ ada, ya, maka Nabi SAW meninggalkan perkara yang syubhat tadi. Ini adalah naam bukti atau kaidah bagaimana seseorang ketika dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya bainal halali wa bainal haram. Fahadha dalilun ala ittiqa'is syubhat. Jadi hadis ini adalah sebagai dalil untuk menjauhi perkara-perkara syubhat. Ya. Jangan kita bermudah-mudahan dalam perkara-perkara syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dalla 'ala anna al-qalil wa humul ulama ya'rifuna hukmaha. Juga dari hadis Nabi yang tadi ini, wa bainahu umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini menunjukkan bahwasanya hanya sedikit yang bisa mengetahui hukum perkara-perkara yang syubhat. Yakni mereka adalah para ulama. Ya, ulama sebagaimana yang kita pahami penjelasannya dari para ulama. Jadi bukan ulama-ulama yang sudah banyak didengar istilah ini, ya, namun tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang alim. Ya. Karena selain ilmu adalah khasyah. Ketika seseorang banyak ilmu namun tidak menggambarkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit kita untuk mempercayainya sebagai ulama, ya, yang halal masih banyak tetapi yang haram malah yang dilaju, atau perkara-perkara syubhat pun tidak menjadi sebuah perhatian. Nah, maka ini bukan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan jelas, innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, di dalil bahwasanya hanya sedikit, ya, dari kalangan manusia yang dapat mengetahui hukum-hukum yang syubhat. Faman ittaqa syubhat. Kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan penjelasan hadis tersebut. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, ittaqa yattaqi, itu artinya ibta'ada yabta'id, yakni menjauhi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Istabra'a li dinihi li'alla yaqa'a fil haram. Dia mensucikan agamanya supaya tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Ya, karena istabra'a ini artinya nazaha. Artinya dia membebaskan agamanya, mensucikan agamanya min aklil haram, dari makanan yang haram. Ya. Li'annahu ihtata fil amr, karena dia betul-betul mempunyai sikap hati-hati dalam perkara yang seperti ini, yang hukumnya masih belum jelas. Faqad istabda'a li dinihi wa 'irdihi. Apa al-'ird artinya adalah an-nafs wal hasab, kehormatan. Yakunu fil insan, yang biasanya ada pada seseorang, jati diri atau naam syaraf, kemuliaan. Wa in lam yakun li abaihi syaraf wa huwa yumdah wa yudham, sekalipun orang tuanya tidak memiliki garis keturunan yang memang terhormat, ya, atau tidak ada kemuliaan yang sebagaimana ada pada sebagian orang, wa huwa yumdah wa yudham, tapi tetap dia adalah orang yang akan mendapatkan pujian ataupun celaan. Wastabra'a li'irdihi, ketika seorang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW berarti dia sudah mensucikan kehormatannya. Maksudnya adalah kaffa kalaman nasi anhu. Dengan sikapnya seperti itu berarti dia telah menahan omongan-omongan orang. Artinya dia sudah menghindarkan diri dari menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Li'annahu law waqa'a fi hadhihi syubha latakallama an-nasu fi. Karena sungguhnya kalau seandainya dia sudah terjatuh kepada perkara yang syubhat ini, tentu orang sudah banyak menceritakannya. Ya. Wasaru yalumunahu. Mereka akan mencelaknya, mencibirnya. Wa yatanawalunahu bil kalam. Dia akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Amma idza taraka hadhihi al-mustabihata, adapun kalau dia tinggalkan perkara yang syubhat tersebut, fannasu yakuffuna anhu, tidak ada alasan orang untuk menceritakannya. Tidak ada alasan orang untuk menggunjingnya. Fadalla ala anna al-insan yatajannabu ma yudhammu bihi. Maka hadis ini kata Syekh ya mengandung sebuah faedah pelajaran bagi kita, bahwasannya seseorang harus menjauhi sebab-sebab yang akan menimbulkan celaan untuk dirinya. Jika seandainya apa yang dia lakukan itu adalah merupakan satu hal atau masalah yang menyebabkan orang mencela dia, maka tinggalkan. Ya, janganlah kembayalah kumah orang, kembaturek ngomong kumah wege. Tidak boleh seperti itu, tapi dia harus berupaya untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan dia dicela oleh yang lainnya. Wala yaj'alul linnasi sabilan ila dhammihi, jangan sampai dia menyebabkan ya, manusia jadi mencelanya. Karena seseorang itu ya, mau benar, mau salah, biasanya orang-orang yang tidak suka dengan benarnya dicela, dengan salahnya apalagi. Ya, man da'an nas ila dhammihi dhammahu bil haqqi wal batil. Fal amru alladhi fihi majalun li kalamin nasi utrukhu. Maka sekali lagi kata Syekh, perkara yang bisa menimbulkan manusia menggunjing, maka tinggalkan. Ya, itu adalah upaya untuk menutup jalan bagi mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Hadza minal wara. Dan juga ini kata Syekh termasuk diantara contoh wara. Faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini adalah dalla ala annal insana kama yuhafidhu ala dinihi minan naqsi aidan yuhafidhu ala 'irdihi. Faedah yang juga bisa diambil dari kalimat tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, seseorang sebagaimana dia diharuskan untuk menjaga agamanya dari kekurangan, demikian juga dia harus menjaga kehormatannya. Ya, dia juga harus menjaga jati dirinya. La yatruku 'iradahu yulaku wa yukhdash. Jangan sampai dia membiarkan ya, kehormatannya dijatuhkan atau dicela nam oleh yang lainnya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam hadis itu mengatakan وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, maksudnya adalah أَخَذَ بِالْأَمْرِ الْمُشْتَبِهِ الَّذِي لَا أَلَذِي مَا يَدْرِي هَلْ هُوَ مِنَ الْحَلَالِ أَوْ مِنَ الْحَرَامِ. Barang siapa yang mengambil perkara yang syubhat yang dia tidak tahu apakah halal ataukah haram, فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, maksudnya au syaka an yaqa fil haram, dia hampir-hampir saja akan terjerumus kepada yang diharamkan kalau dia tidak menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Tsumma daraba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mathalan lidzalika mahsusan ya'rifuhu an-nas. bilhima alladhi yahmihi waliyul amr. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah permisalan yang real, yang bisa difahami untuk masalah tersebut, yang bisa diketahui oleh manusia, yaitu Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan al-hima dengan hima, yakni satu daerah atau wilayah. Alladhi yahmihi waliyul amri lid-dawabi wa yaj'aluhu li-ibilis sadaqati mathalan. Yang biasa dijaga ya oleh waliul amr, dan wilayah tersebut biasanya adalah wilayah yang dikhususkan untuk binatang-binatang mereka, peliharaan mereka, dan juga dijadikan untuk unta-unta sadaqah misalnya. Mithlu hima Abi Bakar wa hima Umar li iblis sadaqah. Seperti misalnya ada wilayah yang dijaga ya, dan itu dikenal dengan hima Abu Bakar atau hima Umar, dan itu diperuntukkan untuk unta-unta yang disedekahkan nantinya. Fal maliku lahu an yahmiya syai'an min al-kala. Jadi seorang raja itu ya boleh dia menguasai sebuah karangan atau wilayah tertentu yang di situ tumbuh rumput untuk makanan binatang-binatang atau binatang-binatang ternak yang memang itu adalah untuk disedekahkan. Li ajli dawabil muslimin al-ammah wa ibli sadaqah wa ibli baitil mal. Dan itu diperuntukkan untuk kaum muslimin secara umumnya ya, yang biasa ngarit untuk ternak mereka atau unta-unta sodakoh, atau memang unta yang dimiliki oleh baitul mal. Lianna hadha fihi maslahatun linnasi bi'ammatin. Karena secara umum hima tersebut adalah merupakan kemaslahatan untuk manusia. Wa kana min adatil mulukil jahiliyah annahum yahmuna mara'i. Dan ini sudah kebiasaan raja-raja pada zaman jahiliyah, mereka memiliki kawasan tertentu yang dijaga. Namun ini adalah satu bentuk kezaliman, kata Syekh. Karena hima al-jahiliyah tentunya adalah hima yang mereka miliki dan mereka monopoli sendiri, sehingga itu adalah bentuk kezaliman dan tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Ya, orang-orang muslim itu dia berbarengan dalam tiga hal. Al-kala'u wal-ma'u wan-nar. Ya. Rumput, air, api itu dimiliki bersama. Fala yajuzu li ahadin an yahmiya al-'usba min al-bar yahmihi 'anil nas. Maka tidak boleh seseorang memonopoli ya, rumput-rumput yang tumbuh di daratan, dia melarang orang lain untuk mengambil rumput-rumput tersebut bagi ternak mereka. Bal yatrukun nas yar'un. Tapi dia harus biarkan ya, manusia yang lain pun ngambil rumputan tersebut. Wa huwa yar'a mithlahum. Dan dia pun boleh ngambil seperti mereka pada wilayah tersebut. Amma annahu yahmihi 'anil nas fa hadha la yajuz. Adapun kalau dia kuasai sendiri, monopoli sendiri wilayah tersebut, ini tidak boleh. Nah, ini adalah kezaliman. Hadza kana mawjudan fil jahiliyah, dan pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Walakinnal hima alladhi hamahu walatu umuril muslimin hadza laysa lahum. Adapun wilayah-wilayah yang biasanya dijaga oleh walatu umuril muslimin, ya, para pemimpin kaum muslimin, raja, presiden dan yang lainnya, ini bukan untuk mereka sendiri. Innama huwa limaslahatil 'ammah. Tetapi hal tersebut adalah untuk kemaslahatan secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, ala wa inna li kulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu punya wilayah tersendiri, yahmihi lidawabihi. Dia jaga untuk ternaknya. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan sesungguhnya wilayah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Wallahu ta'ala subhana wallahu ta'ala lahu hima subhana. Allah Subhanahu wa taala punya wilayah sendiri untuk dijaga. Fama huwa hima Allah? Apakah hima Allah itu? Hima Allahi maharimu allati harramaha ala ibadihi. Yang disebut dengan hima Allahi adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk hamba-Nya. Fal haramu hadha hima Allah. Berarti yang haram-haram itu adalah hima, ya, sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh didekati. Nah, demikian juga had-had atau batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Ini demikian juga adalah perkara yang tidak boleh didekati oleh hamba-Nya, dan ini dihukumi dengan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka hududullahi fala taqrabuha." Demikianlah batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Fala taqrabuha," jangan kalian dekati. Berarti ini adalah haram, ya. Tilka hududullah, itulah hal-hal yang telah Allah haramkan, jangan kalian dekati. La tuqarrib maharim Allah li'alla taqa'a fiha. Jangan kalian sekali-kali mendekati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan supaya kalian tidak terjatuh di situ. Jangan dekat-dekat. Tilka hududullahi fala taqrabuha fabta'id 'anil haram. Jadi jauhi yang haram-haram itu. Wa dzalika bitarkil mustabihah. Dan diantara untuk menjauhi perkara yang haram adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Li'annaka idza tasahalta fi syubhat, karena kamu kalau bermudah-mudahan, ya, dalam perkara-perkara syubhat, tasahalta fil haram, tentunya kamu juga akan bersikap, ya, seperti itu pula dalam perkara-perkara yang haram. Gegabah. Wa syar'u jaa'a bisaddid dharai, sementara syariat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu datang untuk menutup jalan-jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada yang haram. Fatruk ma fihi syakkun ila ma la syakka fihi, maka tinggalkanlah sesuatu yang mengandung keraguan sampai kamu hingga kamu mendapatkan hal yang tidak diragukan di situ. Fatruk ma fihi syakkun ila ma la syakka fihi, atau sebagaimana yang disebutkan oleh ulama usul, mereka mengatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak diragukan lagi. Tayyib, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa kalimat sebagai penjelasan Syekh dari hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Namun rupanya kita akan cukupkan sampai di sini karena waktu asar sudah dekat. Bismillahi taala. Allahu taala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.